pelaku dosa itu apa serta-merta dia merasakan nikmat, merasakan lezat, merasakan sukacita dengan dosanya itu, atau bagaimana? MDW 3:15. Seorang yang melakukan dosa itu pertama kali apa yang dia rasakan? Bagaimana dosa itu pertama kali pada seseorang? Ya, berat untuk dilakukan. Kemudian setelah itu, setelah dia lakukan sekali, dua kali, kemudian menjadi mudah, menjadi kebiasaan dia. Nah, kemudian ketika sudah menjadi rukun dengan dosa, menjadi terbiasa dengan dosa, maka dia akan merasa sakit jika kehilangan dosa tadi, jika tidak melakukan dosa tadi. Maka akhirnya dia melakukan dosa itu untuk mengobati rasa sakit, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk bernikmat-nikmat. Ya, taib celisu. Ya. Ini seperti ungkapannya siapa? Ya. Ucapannya bagaimana? Hidat 32. Seperti ungkapannya siapa? Yang terkenal itu namanya Abu Nawas. Namanya siapa? Taib. Siapa? Hasan bin Ali. Ya, hampir. Taib TD 3. Hasan bin Ani, bagaimana ucapannya? Taib Hasan, selesai. Wa ka'sin syaribtu ala ladzatin wa ukhra tadawaitu minha biha. Ya. Taib, selesai. Dan tegukan pertama, ya, dari minuman khamr, gelas pertama itu dia minumnya dengan kelezatan, dengan kesenangan, dengan sukacita. Tetapi ketika seorang itu sudah pecandu khamr, ya, dia minum khamr bukan berlezat-lezat, tetapi mengobati sakit dia. Sakit karena tidak melakukan dosa tadi, tidak meminum khamr, tidak mabuk, itu sakit dia. Wa ukhra tadawaitu minha biha, Maka yang lain, tegukan yang lain, gelas-gelas yang lain itu, aku mengobati dengannya darinya, dari khamr itu, dari candu khamr. Taib. Berikutnya qala rahimahullah faslun al ma'asi tudiful qalba. Ini masih athar buruk, pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh khamr, ditimbulkan oleh maksiat ya. Pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh maksiat. Qala al-hadi asyar wa minha yang ke-11 di antaranya adalah wa huwa min akhwafiha 'alal 'abdi. Dan dia adalah di antara perkara yang sangat menakutkan bagi seorang hamba, perkara yang sangat mengkhawatirkan bagi seorang hamba, perkara yang sangat menakutkan, annaha tutiful qalba an iradatihi, bahwasannya kemaksiatan itu akan membunuh, melemahkan hati seorang hamba dari keinginan-keinginan baiknya, mati keinginan baiknya, lemah keinginan baiknya. Maka sekadar dengan besarnya kemaksiatan dia, maka sekadar itu pula lemah keinginan baik dia. Qala fataqwa iradatul maksiati, maka akan menjadi kuat, menjadi kokoh pada dirinya keinginan-keinginan berbuat maksiat. Sebagaimana sebelumnya maksiat melahirkan maksiat yang lain. Satu kemaksiatan yang biasa dia lakukan sudah tidak puas, sudah tidak merasa cukup. Dia akan mencoba kemaksiatan yang lain. Misalnya khamr, minuman saja tidak cukup, dicampur dengan obat yang lain. Dicampur dengan satu campuran tidak cukup, dicampur dengan obat yang lain. Qala wa tudifu iradatu taubati syai'an fa syai'an. Ini perkara yang paling mengerikan. Akan melemahkan keinginan seorang hamba untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit. Mematikan taubat seorang hamba. Keinginan taubat seorang hamba sedikit demi sedikit. Ketika sudah kronis, maka sudah dia tidak butuh taubat, tidak pengin taubat. Ima, karena setan sudah mewas-was pada dirinya, kamu sudah terlanjur jadi gembongnya kemaksiatan, tidak akan diterima taubatmu. Maka dia putus asa dari taubat, putus asa dari kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu perkara yang sangat mengerikan. Apapun dosa seorang hamba, apapun jeleknya seorang hamba, ya, maka ketika dia masih punya keinginan taubat, punya harapan kebaikan pada dirinya. Ketika seorang hamba masih punya keinginan taubat, ya, maka masih diharapkan kebaikannya. Maka kalau sudah tidak punya keinginan taubat itu, sudah mati keinginan taubatnya, maka sudah tidak ada diharapkan sama sekali. Qala ila antan salikho min qalbihi iradatu taubati bil kulliyah, sehingga akan terkelupas dari dirinya, dari hatinya itu, keinginan taubat secara keseluruhan. Sudah tidak pengin sama sekali, tidak butuh. Dia sudah tidak merasa pengin menjadi orang baik. Sudah merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya. Qala falau mata nisfuhu lamma taba ilallah. Kalau seandainya hati seorang hamba itu mati setengahnya, maka sudah dia tidak punya keinginan taubat, tidak akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kalau hatinya itu mati keseluruhannya? Qala fayati minal istighfar wa taubatil kadzabin bil lisan bi syai'in katsir. Baik. Kemudian orang yang seperti ini bukan serta-merta dia orangnya seperti garong, ya. Sudah tidak kelihatan nampak baik enggak? Mungkin saja di antara mereka ini penampilannya baik, lisannya mengucapkan istighfar, ya jatuh ke baik astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Tetapi tidak jujur dalam istighfarnya, tidak benar dalam taubatnya. Istighfarnya dia butuh istighfar, ya. Taubatnya dia itu butuh untuk ditaubati. Tidak ya. Jujur taubatnya, tidak benar istighfarnya. Wa qalbu maqudun bil maksiat, ya. Keadaan lisannya istighfar astagfirullahaladzim, ya. Tetapi hatinya, di dalam hatinya, dalam relung hatinya sudah terpaku, ya. Sudah terikat kuat keinginan nanti kalau punya kesempatan lagi, misalkan dia tertangkap, ya. Misalkan dia dilihat orang, ya. Dia seolah-olah menampakkan tobat, menampakkan sudah kembali. Lisannya mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Tetapi hatinya masih kuat. Keinginan satu saat nanti kalau sudah memiliki kesempatan, ulangi lagi. Ya. Tidak jujur dalam taubatnya. Qala musirrun 'alaiha. Terus-menerus di atas kemaksiatan tadi. Maka tidak melakukan karena terhalang saja. Kalau ada kemampuan, kesempatan, maka dia melakukannya. Qala azimun alam waqa'atiha mata amkanahu. Dia bertekad kuat, bertekad dengan kuat bahwasannya kapan saja ada kesempatan mampu melakukannya, maka akan dia ulangi lagi. Dia akan berbuat dosa lagi. Maka orang yang seperti ini qala wa hadza min a'dhamil amrad wa aqrabiha ilal halak. Ini adalah penyakit yang paling besar, penyakit yang paling kronis, penyakit yang paling mematikan, menakutkan, ya. Matinya hati, ya. Dan paling dekat kepada kebinasaan, ya. Ketika seorang sudah tidak memiliki iradah, ya. Tidak punya keinginan baik, ya. Tidak punya keinginan untuk kembali baik, kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, maka ini pengaruh jelek maksiat yang ke-11, melemahkan hati, lemah hatinya, bahkan bisa sampai mati, ya. Waliyadzubillah. Taib, qala rahimahullah faslun al-ma'asi tuslihul qalba anistikbahiha. Kemaksiatan itu akan menguliti hati, akan menguliti hati dari pandangan buruk terhadap maksiat. Pandangan buruk terhadap maksiat itu sudah hilang sama sekali. Melihat kemaksiatan itu sudah biasa, sudah bukan perkara mungkar lagi bagi dia. Bagi hati dia tidak ada kemungkaran, ya. Sudah biasa, sudah perbuatan yang wajar bagi dia. Taib qala athani asyar wa minha annahu yansalihu minal qalbi istikbahuha. Di antara pengaruh buruk maksiat adalah bahwasannya dosa-dosa itu akan melepas dari hati itu pandangan buruk terhadap dosa. Hati tidak melihat dosa itu perkara yang buruk. Sudah lepas, hilang, terkuliti dari hati tersebut. Qala fatasiru lahu adatan. Maka dosa itu menjadi perkara yang biasa bagi dia. Kebiasaan, adat yang senantiasa dia kerjakan, sudah tidak ada perasaan sedih, tidak ada perasaan gundah melakukan dosa. Sudah tidak merasa buruk terhadap dosa. Dosa itu bukan keburukan bagi dia. Qala fala yastakbahu min nafsihi ru'yatan nasi lahu kullihim. Dan dia tidak merasa buruk pandangan manusia seluruhnya itu kepada dia. Dia melakukan dosa dilihat orang itu sudah tidak ada segan bagi dia. Sudah tidak ada haya, tidak ada rasa malu pada dirinya. Wala kalamahum fi, demikian pula ucapan manusia, teguran manusia, ya, itu sudah tidak berpengaruh pada dirinya. Adanya sama saja dengan tidak adanya manusia. Ya. Baik, maka ini musibah yang sangat besar pada seorang hamba. Ya. Tidak menganggap buruk perkara yang jelek, tidak menganggap buruk perkara yang akan memadoroti dirinya sendiri. Qala wa hadza 'inda arbabil fusuqi huwa ghayatut tahattuki wa tamamul ladzati. Maka perkara ini, dilihat orang berbuat dosa, berbuat maksiat di hadapan manusia, ini di sisi para pelaku kefasikan, merupakan puncak daripada memperlihatkan, mempertontonkan kejelekan dia. Dan itu menimbulkan kelezatan bagi dia. Kemaksiatannya tadi sudah tidak lezat bagi dia. Orang menyebutnya sensasi. Nah, sensasinya itu ada pada kalau orang melihat dia. Dia melakukan kemaksiatan tadi, perbuatan-perbuatan buruk itu sudah tidak memuaskan jiwa dia, sudah tidak memuaskan syahwat dia. Maka dia mencari cara lain, dia tampakkan kemaksiatan itu, dia tampakkan dosa-dosa tersebut. Maka itu jadi kepuasan bagi dia. Ini sebuah sensasi yang memuaskan dia. Baik, ini musibah yang sangat besar pada seorang hamba. Baik, tidak cukup dengan mempertontonkan, memperlihatkan kemaksiatan itu. Hatta yaftakhiro ahaduhum bil maksiyah. Bahkan sampai seorang di antara mereka berbangga dengan kemaksiatan itu. Berbangga dengan berbuat maksiat itu. Berhasil melakukan kemaksiatan tersebut berbangga. Qala wa yuhaddisa biha man lam ya'lamu annahu amilaha. Bahkan dia sebarkan, dia kabarkan, dia beritakan sendiri kepada orang-orang yang tidak mengetahuinya. Orang yang tidak tahu diberitahu, saya berbuat begini. Qala fa yaqul ya fulan, amiltu kadza wa kadza. Wahai fulan, aku berbuat demikian dan demikian. Perkara-perkara yang mungkar. Perkara-perkara yang diingkari oleh fitrah yang lurus. Ya. Tapi dia merasa bangga dengan itu. Ya. Taib. Maka ini bentuk musibah yang besar pada seorang hamba. Hatinya sudah tidak merasa jijik. Tidak merasa buruk dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hadza darbu minan nas la yu'afaun. Dan jenis manusia seperti ini, mempertontonkan, perlihatkan, menampakkan dosa, kemaksiatan adalah termasuk dari manusia-manusia yang tidak mendapatkan afiah, tidak mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala yusaddu alaihim tariqut taubah. Dan tertutup bagi mereka pintu-pintu taubat. Orang yang berbuat dosa kemudian dia malu dengan dosa tersebut, dia merasa sedih, dia merasa terjatuh kepada keburukan, maka diharapkan dari dia taubat dia kembali kepada kebaikan, ya. Nah, sedangkan ini orang yang merasa bangga dengan keburukan tadi, merasa bangga dengan dosa-dosa itu, maka tidak pengen dia akan bertaubat, tidak mungkin dia akan bertaubat dari perkara yang membanggakan dia, ya. Taib. Dan ini diantara satu dari 6 kelompok manusia yang boleh untuk diribai. Disebutkan kejelekannya itu boleh. Fulan berbuat demikian-demikian, ya. Fulan berbuat jelek ini dan itu, ya. Maka demikian boleh, ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tentang ghibah yang diperbolehkan. Beliau menyatakan, walqathu laisa bighibatin fi sittatin. Walqathu, celaan, itu bukan termasuk ghibah. Kapan? Pada 6 perkara. Fi sittatin. Mutadzallimin wa mu'arrifin wa muhadziri. Mutadzallimin, orang yang terzalimi. Dia menyampaikan fulan mendzalimi saya, fulan mukul saya, ya. Fulan berbuat zalim kepada saya, ya. Maka diperbolehkan, ya. Mutadzalim, dia angkat kepada qadhi, dia angkat kepada hakim. Ya hakim, fulan berbuat zalim kepada saya demikian dan demikian, ya. Menyebutkan kejelekan-kejelekan orang, ya. Maka demikian tidak apa-apa. Wa mu'arrifin, kemudian yang kedua adalah orang yang mu'arrif, memperkenalkan, ya, memberitahu, ya, fulan itu demikian-demikian, ya, fulan yang punya cacat misalkan, ya, punya kekurangan, dia sebutkan fulan yang demikian itu, ya, rumahnya di sana misalkan. Memberitahu, ya kan, ditanya mana rumahnya fulan, mana, oh fulan itu yang a'raj misalkan, ya, rumahnya sebelah sana, itu disebutkan aibnya dalam rangka mu'arif, memberitahu, memperkenalkan, maka itu tidak mengapa. Wa muhadzirin, kemudian yang ketiga adalah muhadzir, orang yang memberi peringatan pada orang lain, ya, hati-hati fulan itu ucapannya kotor, ya. Fulan itu mulutnya kotor, ucapannya tidak baik. Jangan deket-deket. Kamu nanti dapat bagian kotoran dari mulutnya, ya. Ucapannya kotor. Jangan deket-deket kepada fulan, ya. Maka ini muhadzir, memberi peringatan, ya. Tidak mengapa, ya. Fulan suka mukul, jangan deket-deket, kamu nanti dipukul, ya. Taib. Kemudian yang keempat, wa mujahirin fiskon. Ini syahidnya. Wa mujahirin fiskon. Orang yang menampakkan kefasikan. Terang-terangan berbuat dosa. Terang-terangan berbuat dosa. Tak malu. Sudah putus urat malunya. Sudah tak punya rasa malu lagi. Maka dia berbuat sekendak hatinya. Berbuat sekendak jiwanya. Idza lam tastahi fasna masih tak. Taib. Kemudian yang kelima adalah wa mustaftin. Mustaftin, orang yang minta fatwa, ya. Ya, imam, apa hukumnya orang berbuat demikian-demikian, ya. Berbuat perkara-perkara yang menyimpang, ya. Yang dia tidak tahu hukumnya. Fulan berbuat demikian-demikian, bagaimana hukumnya? Ya. Minta ilmu tentang hukum perkara tersebut, maka demikian tidak mengapa. Kemudian yang keenam, waman tolabal i'anata li'izalati mungkari. Waman tolabal i'anata li'izalati mungkari. Dan orang-orang yang minta bantuan, minta pertolongan untuk menghilangkan kemungkaran. Ya fulan, di sana fulan berbuat demikian, saya tidak berani negur, ya. Saya tidak berani untuk mencegah dia. Dia berbuat demikian-demikian kezaliman, dia berbuat maksiat, ya. Maka boleh disebutkan fulan berbuat maksiat demikian, hentikan dia, saya tidak mampu, saya tidak berani. Taib. Ada orang yang bertanggung jawab kepada dia atau kepada penguasa. Ya. Taib ini 6 kelompok yang boleh digibahi. Taib dihafalkan ya, MDW terutama ya. Dihafalkan 6 kelompok yang boleh digibahi. Taib qala wa hadza darbu minan nas la yu'afun wa yusaddu 'alaihim tariqut taubah. Maka jenis manusia yang demikian ini tidak mendapatkan afiah dan tertutup bagi mereka jalan taubat. Ya. Tidak akan taubat, dia merasa bangga, dia merasa gembira dengan dosanya. Watughlaqu 'alaihim abwaabuha fil ghalibi, dan bahkan ditutup pintu-pintu taubat itu dari mereka, ghalibnya, kebanyakannya. Ya. Tidak semuanya. Ya. Jika Allah kehendaki, Allah rahmati dia, Allah beri petunjuk di akhir hidupnya, di akhir kehidupan dia. Qala kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku akan mendapatkan afiah, keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat nanti. Illal mujahirin, kecuali para pelaku dosa yang terang-terangan. Terang-terangan ditampakkan dosanya tersebut. Atau wa inna minal ijhar, di antara bentuk mujaharah menampakkan dosa adalah an yasturallahu 'alal 'abdi tsumma yusbihu yafdahu nafsahu. Dia kabarkan, dia ceritakan kepada orang lain. Di antara bentuk mujaharah adalah seorang hamba berbuat dosa sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Allah tutupi dosanya. Allah Subhanahu wa taala tutupi keburukannya. Akan tetapi kemudian dia membongkar aibnya dirinya sendiri. Wa yaqul, dia katakan kepada ya fulan, amiltu yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Ya. Wahai fulan, tahu enggak kamu? Pada hari itu, ya, pada hari ini dan itu, ya. Aku berbuat demikian dan demikian, perbuatan dosa, perbuatan yang mungkar, perbuatan yang memalukan, ya. Tetapi dia sebutkan, dia menampakkannya kepada orang lain, ya. Itu bentuk mujahir. Qala fayahtiku nafsahu, maka dia pun telah merobek tabir keburukan dirinya sendiri. Dia tampakkan kepada orang lain. Wa qad bata yasturuhu rabbuh, dalam keadaan di malam hari pada saat dia melakukan dosa itu, Allah menutupi. Allah Subhanahu wa taala memberikan tabir, tertutup, tidak ada orang yang tahu. Ya. Taib. Dinukilkan oleh Al-Hafidh dari ucapan Ibnu Battal dalam syarah hadis yang mulia ini. Beliau menyatakan, fil jahri bil ma'siyati istighfafun bihaqqillahi wa rasulihi wa salihil mu'minin. Fil jahri bil ma'siyah, pada perbuatan menampakkan kemaksiatan, perbuatan seseorang menampakkan kemaksiatannya, perbuatan seseorang menampakkan dosa-dosa dia, itu merupakan bentuk istighfafun bihaqqillahi wa rasulihi wa salihil mu'minin. Bentuk meremehkan, merendahkan hak Allah Subhanahu wa taala, rasulnya, dan orang-orang saleh dari kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala, rasulnya, haknya direndahkan. Demikian pula orang-orang yang saleh dari kaum mukminin, orang yang beriman merasa sakit, ya, muncul dosa, muncul kemaksiatan itu, merasa tersiksa, ya, merasa sempit hatinya melihat kemaksiatan. Qala wa fihi minal inadi lahum, dan pada perbuatan tersebut menampakkan dosa itu terdapat bentuk perbuatan menentang kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bentuk penentangan. Bentuk penentangan seorang kepada Allah dan Rasulnya dengan menampakkan dosa-dosa tersebut. Qala fi sitri biha salamatu minal istighfaf. Sebaliknya, pada dosa yang ditutupi, perbuatan maksiat yang tertutup, ya, yang sembunyi-sembunyi, itu padanya terdapat keselamatan dari perbuatan meremehkan hak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan kaum mukminin tadi, ya. Qala li annal ma'asi tudhillu ahlaha. Karena kemaksiatan itu akan merendahkan, ya, meremehkan, menjadikan rendah pelaku-pelaku kemaksiatan. Wa min iqamatil haddi alaihi in kana fihi haddun. Dan perbuatan maksiat yang tersembunyi itu akan menyelamatkan pelakunya dari ditegakkannya hukum had jika dosanya dia tersebut termasuk dari dosa-dosa yang ada hadnya di dunia, ya. Mencuri, minum khamr, ya, berzina, ya, menuduh seorang yang afif, ya, maka ada hadnya di dunia. Kalau dia sembunyi-sembunyi, maka selamat dari hukum had. Wa min at-ta'zir illam yujibil al-had illam yujib haddan. Dan selamat dari ta'zir, hukuman yang tidak ditentukan bentuknya, ya, diputuskan oleh hakim, diputuskan oleh qadhi, ya. Fulan berbuat demikian sangat bahaya, merusak kaum muslimin, ya. Penjual mukhadirat misalnya, menjual obat terlarang, maka bisa jadi hakim menentukan sudah bunuh saja, bunuh, ya. Itu ta'zir, ya. Tidak ada batasannya. Hukumannya ditentukan oleh qadhi. Qala wa idza tamahhadha haqqullahi fa huwa akramul akramin. Kemudian kalau dosanya dia itu, ya, kemaksiatannya dia itu murni semata-mata terkait dengan hak Allah semata, ya. Tidak ada yang dia rugikan dari manusia, dari dosa dia. Semata-mata melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sembunyi-sembunyi, maka Allah Subhanahu wa taala akramul akramin, zat yang maha pemurah, ya. Wa rahmatuhu sabaqat ghadabuhu. Wa rahmatuhu sabaqat ghadabahu, ya. Dan rahmatnya mendahului ghadabnya, ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala mendahului kemurkaannya, ya. Itu kalau dia sembunyi-sembunyi, ya. Dia tidak bangga dengan dosa tersebut, maka sangat diharapkan, ya, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas, ya. Qala falidzalika idza lam yafdahu lam yabdahu falidzalika idza lam yujahiru lam yafdahu fil akhirah, ya. Oleh karena itu, seorang hamba itu kalau tidak membuka dosa dia di dunia, tidak menampakkannya, ya, tidak menampakkannya di dunia, dia tutupi dunia dosa dia di dunia, satarahu fid dunya, ya, lam yafdahu fil akhirah, demikian pula di akhirat nanti, tempat berkumpulnya seluruh manusia, yang pertama sampai yang terakhir, yang timur maupun yang barat, berkumpul semuanya pada satu tempat. Maka ketika dia sembunyi, takut, malu di dunia dengan dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menutupi dosa dia, ya. tidak akan dia bongkar, tidak akan Allah Subhanahu wa taala tampakkan di hadapan seluruh makhluk. Nasallallahu alafiyah. Sebaliknya, orang yang menampakkan dosanya tadi, ya, terang-terangan dengan dosanya, atau bahkan bangga dengan kemaksiatannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan di hadapan seluruh makhluk di akhirat nanti. Ya. Nasallallahu salamah. Qala walladzi yujahiru yafutuhu jami'a dzalik. Maka seorang yang mujahir menampakkan dosanya, dia tidak mendapatkan perkara tersebut, tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan sitr dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ketika dia berbangga menampakkan dosa-dosa dia. Tapi maka ini perkara yang sangat mengerikan, ya, yang cukup bagi seorang mukmin menjadi wazi penghalang dia dari berbuat dosa. Ya. Jangan meremehkan dosa. Ya. Jangan meremehkan perbuatan dosa. Ya. Sedikit demi sedikit akan merubah hati kita, akan merusak hati kita, menyakiti hati kita, melukai hati kita. Terluka sedikit, ditambah luka lagi, ditambah luka lagi, tidak segera kembali, maka akhirnya akan bisa sampai parah, mati hati tersebut. Ya. Tidak merasa buruk dengan perbuatan-perbuatan dosa. Bahkan berbangga dengan menampakkan perbuatan dosa tersebut. Waliyadzubillah, nasallallahu taufik lil jami', sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, ilahuna tafaddalu, barakallahu fikum.